بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الوجه السادس sisi yang keenam أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه. Sungguh, ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah kemadharatan atas dirinya. Ida akhada minhu fawqal qadri zaid ala hajatihi ghaira musta'in bihi ala ta'atihi. Apabila hamba itu mengambil dari selain Allah lebih dari yang dia butuhkan, bukan dalam rangka mendapatkan pertolongan, mendapatkan dukungan untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا نَالَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ وَاللِّبَاسِ فَوْقَ حَاجَتِهِ دَرَّهُ ذَلِكَ. Maka apabila seorang hamba meraih makanan, minuman, pernikahan, pakaian lebih dari yang dia butuhkan, maka pasti semua itu akan memadaratkan dirinya. Walau ahabba siwallah ma'ahabba falabud ayuslibhu wa yufarrikhu. Dan seandainya seorang hamba mencintai apa yang dia cintai selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka pasti itu akan tercabut darinya, maka itu pasti akan segera berpisah dengannya. Fa'in ahabbahu li ghairillah fala budda an tadurrahu mahabbatuhu wa yu'addab bimahbubihi. Maka apabila seorang hamba mencintai selain Allah untuk selain Allah, apabila seorang hamba mencintai selain Allah bukan untuk Allah, maka pasti rasa cintanya akan bermadarat bagi dirinya. Dan pasti dia akan terazab, akan tersiksa dengan apa yang dia cintai itu. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Wal ghalib annahu yu'adzab bihi fid darain. Kemungkinan dia akan tersiksa di dunia ini, dan kemungkinan dia akan tersiksa di akhirat nanti, dan kebanyakannya dia akan tersiksa dengan apa yang dia cintai di kedua negeri. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkan semuanya itu di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan adanya azab yang demikian menyakitkan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka jangan membuat takjub dirimu harta-harta mereka, dan jangan pula anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Sungguh Allah berkehendak untuk mengazab mereka dengan semuanya itu di kehidupan dunia. Walam Yusuf mengkal inal ayah ala taqdim wa ta'khir. Kata lima minul qayyim al-jawziyah rahimah ta'ala, dan tidak benar orang yang mengatakan bahwasannya ayat ini memiliki susunan takdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan. Al-Jarjani, misalnya seperti Al-Jarjani, haitsu qal, yaitu ketika dia, yaitu Al-Jarjani berkata, yang tadimu kaulahu fil hayati dunya ba'dal fasl akhir laisa bimaudi'ihi. Al-Jarjani mengatakan, susunan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 55, fil hayati dunya. Kata-kata fil hayati dunya ini setelah fasal akhir ini tidak pada tempatnya. Ala ta'wil, atas pentakwilan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Maka jangan membuat takjub dirimu harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka. Sungguh Allah hanyalah berkehendak untuk mengazab mereka dengan semuanya itu di kehidupan dunia. Wa hadzal qaul yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa huwa munqati. Dan pendapat ini, ucapan ini teriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akan tapi riwayat ini terputus. Wakhtarahu Qatadah wa Jamaah. Dan pendapat ini ada pendapat yang dipilih oleh Qatadah dan juga sekelompok yang lainnya. Beberapa orang yang lainnya. Wa ka'annahum lama ashkala 'alaihim wajh ta'dhibihim bil amwal wal aulad fid dunya wa anna sururahum wa liddatahum wa na'imahum bidalik farau ila taqdim wa ta'khir. Maka seakan-akan mereka-mereka ini yang berpendapat sebagaimana Al-Jarjani dan yang lainnya, ketika menjadi sebuah permasalahan bagi mereka, yaitu terkait dengan sisi siksaan yang menimpa mereka dengan harta, dengan anak di dunia, dalam keadaan kegembiraan mereka, kelezatan mereka, kenikmatan mereka ketika di dunia ini demikian nampak. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwasanya ayat ini susunannya ada takdim wa ta'khir, mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan. Wa amma alladhina ra'au anna al-ayah 'ala wajhiha wa nidhamiha fakhtalafu fi hadha ta'dhim. Adapun mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya ayat ini memang sudah sebagaimana sisinya, sebagaimana susunan yang semestinya, maka mereka berbeda pendapat terkait dengan azab yang dialami ketika di dunia. azab, dia terazab dengan anak, terazab dengan harta. Faqala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, yu'adzibuhum bi'akhdi zakah minha wal infaq fil jihad. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka yaitu dengan mengambil zakat darinya. Mengambil infaq di dalam berjihad. Wakhtarahu Ibnu Jarir wa awdahahu. Dan pendapat ini ada pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan beliau pun menjelaskannya. Faqal, maka Ibnu Jarir berkata, al-adzab biha ilzamuhum bima aujaballah alaihim fiha min hukukihi wa faraidihi. Siksaan dengan harta, siksaan dengan anak di dunia ini yaitu keharusan mereka dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan atas mereka terkait dengan semuanya itu. Baik yang berupa hak-haknya ataupun kewajiban-kewajibannya. Idza kana yu'khad minhu dhalik wa huwa ghairu tibun nafs. Kalaupun itu terambil, kalaupun itu diambil darinya, maka dia pun akan memberi, akan melepaskan tidak dengan kerelaan. Wala rajim minallah jazaan. Tidak dalam keadaan mengharapkan balasan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wala minal akhid minhu hamdan wala syukura. Bukan pula dalam rangka memuji, bukan dalam rangka mensyukuri dari orang yang mengambilnya, terhadap orang yang mengambilnya. Bal ala sigari minhu wa kareh. Bahkan semuanya itu dia lakukan, dia lepaskan di atas kekerasan dan di atas rasa tidak suka. Wa hadha aidan udul anil murad bitakdzibihim fid dunya biha wa dhihab an maqsadil ayah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dan ini juga memalingkan dari apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki dengan adanya azab bagi mereka di kehidupan dunia. Azab dengan anak, azab dengan harta. Dan ini akan bisa menghilangkan maksud daripada ayat. Wa qalat ta'ifah, dan kelompok yang lain mengatakan, takdzibuhum biha annahum yata'arraduna bikufrihim lighanimati amwalihim wa sab'a auladihim. Siksaan bagi mereka, siksaan dengan harta, siksaan dengan anak, yaitu mereka dengan sebab kekufurannya beresiko untuk harta-harta mereka dirampas sebagai ghanimah. Beresiko untuk anak-anak mereka menjadi tawanan. Fa inna hadha hukmul kafir. Maka sungguh yang demikian merupakan hukum bagi seorang kafir. Wa hum fil batin kadhalik. Maka mereka dari sisi batin demikian keadaannya. Wa hadha aidan min jinsi ma qablahu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala, dan ucapan ini pun masih sejenis dengan yang sebelumnya. Fa inna Allah subhanahu aqral munafiqin. Ma perhatikan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang munafiqin. Wa asama amwalahum wa auladahum bil islamud dahir. Dan Allah melindungi harta orang-orang munafikin, melindungi anak-anak mereka dengan sebab keislaman mereka secara zahir. Falau kana al-murad madzakarahu haula la waqa'a muradahu subhanahu min ghanimah amwalihim wa sab' auladihim auladahum. Maka seandainya yang dikehendaki adalah apa yang mereka sebutkan, tentunya apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, yaitu akan menjadikan harta orang-orang munafikin terancam untuk dirampas sebagai ghanimah. Anak orang-orang munafikin juga akan terancam untuk menjadi tawanan. Fa innal iradaha huna kauniyah bima'nan masyiah. Maka sungguh al-iradah yang disebutkan di dalam ayat ini, innama yuridullah, sungguh Allah berkehendak. Iradah yang disebutkan di sini ada kauniyah dalam makna al-masyiah. Wa masyaa Allah kan la wala but wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wassawab wallahu a'lam, dan yang benar dan tentunya Allah yang lebih mengetahui. Ayyuqal, yaitu untuk dikatakan, ta'dhibuhum biha huwal amrul musyahad min ta'dhibit talabid dunya wa muhibbiha wa mu'athiriha alal akhirah. Siksaan bagi mereka, siksaan yang mereka alami dengan harta, siksaan yang mereka alami dengan anak, ada perkara yang bisa disaksikan. Dari siksaan-siksaan yang dialami oleh pencari-pencari dunia, oleh mereka-mereka yang mencintai dunia, oleh mereka-mereka yang selalu mendahulukan dunia, mengutamakan dunia lebih dibandingkan akhirat. Bilhirs ala tahsiriha. Yang pertama, mereka akan tersiksa dengan semangat yang demikian besar, keinginan yang demikian besar untuk meraih dunia. Wa ta'abul azim fi jam'iha. Demikian pula keletihan yang sangat di dalam mengumpulkan dunia itu. Wa muqasa'an wa il masyaq fi dalik. Dan mereka akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam semuanya itu. Fala tajid ad'ab miman ad-dunya akbaru hammihi. Maka sungguh engkau tidak akan menjumpai seseorang yang lebih letih, lebih lelah dibandingkan seseorang yang dunia itu menjadi kepentingan terbesarnya. Wa huwa haris bijuhdihi ala tahsiliha. Di mana dia demikian bersemangat, penuh dengan kesungguhan sekedar untuk meraih dunia. Wal adzab huna wal alam wal masyaqqah wa ta'ab. Maka siksaan yang ada di sini yaitu siksaan yang berupa kepedihan, berupa kesulitan, berupa keletihan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, semena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, as-safaru qita'atun minal adab. Safar itu merupakan potongan dari adab, potongan dari siksaan. Apa siksaan yang dialami pada saat safar? Berbagai macam kepedihan, kesulitan, keletihan. Wa qawlihi, demikian pula sebenarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahlihi alaihi. Sungguh mayyit itu akan teradab dengan tangis keluarganya, ia menangisi dirinya. Ay yata'allam wa yatawajja. Yaitu apa? Mayit itu akan mengalami kepedihan, mayit itu akan mengalami kesedihan. La annahu yu'aqab bi'amalihim. Bukan kemudian maknanya mayit itu akan dihukum dengan sebab amalan yang dilakukan oleh keluarganya. Wa hakadha man kanat dunya kullu hammihi aw akbar hammihi. Dan demikian. Demikian yang akan dialami oleh seseorang yang dunia ini menjadi segala-galanya bagi dirinya. Yang dunia ini menjadi kepentingan terbesarnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selain beliau. Min hadits Anas radhiyallahu anhu. Dari hadits Anas radhiyallahu anhu. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'allahu samlahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai kepentingannya, Allah akan jadikan kekayaan ada dalam kalbunya. Dan Allah akan kumpulkan bagi dia semua urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu demikian rendah, demikian hina bagi dia. Wa man kanati dunya hammahu jalallahu faqrahu baina ainaihi. Dan barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai kepentingannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kefakiran selalu ada di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Dan Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan tidaklah mendatangi dirinya dari dunia ini kecuali apa yang memang telah ditakdirkan bagi dia. Wa min ablaghil adzab fid dunya. Dan di antara bentuk azab di dunia ini, bahkan azab yang paling terasa, tashtitus saman wa tafarruqul qulub, tercerai berainya urusan, tercerai berainya kalbu. Wa kaunul fakri nasaba ainai, bagaimana kefakiran itu selalu ada di depan mata. La yufariquhu, tidak pernah meninggalkan dirinya. Walaula saqratu asyaqud dunya yuhibbuha lastaghathu min hadzal adab. Seandainya bukan karena mabuk kecintaan terhadap dunia ini, sungguh mereka akan beristighatsah minta dilepaskan dari azab ini. Ala anna aktharahum la yazalu yashku aw yasrakh minhu. Dan kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari para pencinta dunia ini, mereka selalu mengeluh, mereka selalu mengadu. Wa fi Tirmidzi aidha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam qal, beliau bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ibna Adam tafarraq li'ibadati amla'u sadraka ghina wa asadda faqraka. Wahai Ibnu Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Sungguh akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan akan aku tutupi, akan aku cukupi kefakiranmu, kekuranganmu. Wa in la taf'al, dan kalau engkau tidak melakukan, malaktu yadaika sughlan, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan. Walam asudd faqraka, dan aku tidak akan penuhi, aku tidak akan cukupi, tutupi kekuranganmu, kefakiranmu. Wa hadza aidan min anwa'il adab. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini pun merupakan bentuk adab. Wa huwa istighlalul qalb wal badan bitahammul anka di dunya wa muharaba ahliha iyahu. Yaitu tersibukkannya kalbu, tersibukkannya badan untuk memikul beban-beban dunia, untuk menghadapi ahli-ahli dunia, memusuhi, memerangi dirinya. Wa maqasati mu'adatihim, bagaimana persaingan, permusuhan di antara ahli dunia akan membuat dirinya itu sibuk. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian dari para salaf, man ahabba dunya falyuti nafsahu ala tahammulil masa'ib. Barang siapa yang mencintai dunia, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk memikul berbagai macam musibah. Wa muhibbud dunya layang fakku min thalath. Dan seseorang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari tiga perkara. Hammul lazim, ta'bud da'im, wa hasratul la tanqadi. Kekhawatiran yang selalu melekat, rasa lelah yang selalu menyertai, dan kesedihan, kerugian yang tidak pernah terputus. Wa dzalika anna muhibbaha la yanadu minha syai'an illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu. Dan yang demikian itu karena sungguh seseorang yang mencintai dunia, tidaklah dia meraih sesuatu dari dunia itu kecuali pasti dirinya, jiwanya menginginkan yang lebih dari apa yang telah dia raih. Kama fil hadits sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labataga lahuma thalitha." Seandainya Ibnu Adam memiliki dua lembah harta, maka sungguh dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Waqad mathala Isa ibnu Maryam alaihissalam muhibbad dunya bisyaribil khamr. Dan Isa putra Maryam, beliau memisalkan orang yang mencintai dunia itu seperti peminum khamr. Kullama izdada syarban izdada atasan. Semakin banyak dia itu minum, maka akan semakin bertambah kehausannya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.